pula datang bersama sinaran mentari. Dalam resahnya hati ini, ku turutkan langkah kaki, tak terasa ku lalui jalan yang berliku-liku. Ku jatuhkan pandangan, ku lihat jurang dalam penuh dengan punak duri yang amat mengerikan. Ku dongakan kepala, lihat langit tinggi terbang.